Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعين الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar dan para pemirsa TV Raja أعزكم الله جميعا الحمد لله di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu ta'limil lugha al-arabiyah. Alhamdulillah kita sudah merampungkan beberapa kaedah sekaligus tamarin latihan. Malam ini insyaallah kita lanjutkan yaitu tamrin sadis yaitu latihan yang ke-6. Yang latihan ke-6 ini adalah semacam tes ya, sejauh mana penguasaan kaidah sarfiyah yang sudah disajikan oleh pengarang ini, yaitu di rakam atau kaidah yang ada pada yang ketiga maupun yang kedua, ya. Keempat, yang kelima, yang pertama terkait dengan apa fiil mazid wa ala wazan af'ala, di sini yang disajikan adalah tentang fi'il mazid yaitu fi'il yang memiliki huruf imbuhan atau tambahan yaitu huruf hamzah qata ala wazan atau pola af'ala. Yang kedua adalah kaedah tentang isim fa'il dari timbangan af'ala. Dari timbangan af'ala sebagaimana yang sudah dijelaskan, isim fa'il yaitu yang menunjukkan pelaku yang menunjukkan yang berbuat itu isim fa'il. Yang mana isim fa'il ini dari timbangan af'ala dibentuk dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari yang maklum. Fi'il mudhari yang maklum yaitu kata kerja aktif, kata kerja aktif itu maklum. Nah, bagaimana prosesnya? Cara membuat isim fa'ilnya adalah tuqlabu ya miman madmumatan. Itulah caranya, mudah insyaallah. Jadi af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu, yunya ianya ditukar dengan mim madmumah berdhamma, kebetulan memang dhamma, jadi mukrimun yukrimu, jadi mukrimun. Tentu kalau isim dia bertanwin ya, kalau tidak makil iflam atau tidak mudhaf. Ahsana yuhsinu, jadi yuhsinu jadi muhsinun. Muhsin adalah orang yang berbuat kebaikan, jadi ahsana yuhsinu, jadi muhsinun. Kemudian kaidah selanjutnya adalah sigha isim maf'ul, bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan seseorang atau sesuatu yang dikenai atasnya perbuatan dengan bahasa singkat dikerjain gitu, maf'ul yang dikerjain. Nah, ini dibuat dari isim adalah fi'il mudhari, sama fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari yang majhul. Fi'il mudhari yang majhul yaitu kata kerja pasif itu di. Biasanya bahasa kita adalah di awal dengan di. Dipukul, dimakan, ditolong, diminum dan seterusnya. Nah, ini harus tahu cara membuat fi'il mudhari yang majhul. yaitu dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Itu kaidah umumnya. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Didhammakan huruf awalnya dan difatahkan huruf sebelum akhir. Jadi kalau yukrimu jadi yukra. Yukramu. Itu majhul. Jadi yukramu yang dimuliakan. Yukalu yang dimakan. Yushrabu yang diminum. Yuhsanu yang diperlakukan dengan baik. Jadi yuhsanu. Nah, isim maf'ulnya dari fi'il tersebutlah. Jadi bagaimana? Yaitu sebagaimana kaidahnya sama, tuklabu ya madmum miman madmua, ditukar ya-nya dengan mim yang bersdoma. Jadi yukramu jadi mu mukramun. Yuhsanu jadi muhsanun. Muhsanun. Jadi muhsanun. Jadi didhammahkan huruf mimnya. Jadi yukalu jadi mukal. Afan. Kalau itu akala ya. Ini timbangan af'ala. Af'ala. Jadi ahsana yuhsinu. Jadi yuhsanu majhulnya jadi muhsanun. Jadi muhsanun, mukramun. Ya. Nah itu kaedah yang kita pelajari di usbu'il madhi, yaitu pekan yang lalu. Nah sekarang kita masuk kepada latihan yang keenam, yaitu kita diminta untuk menentukan di dalam jumal ini, beberapa kalimat ini yang disajikan untuk ditentukan, yaitu dari pola af'ala itu, nah dia akan bisa berubah jadi fi'il mudhari, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, nah dan fi'il amar. Nah inti minta ditayin, ditentukan bentuk apa itu, apakah fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il dan seterusnya. Taib, ada baiknya kami minta kepada para pemirsa maupun para pendengar TV Raja untuk membaca instruksi yang keenam ini. Tafadhal Syekh Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Raja TV, kita langsung memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 sesuai dengan panduan dan instruksi yang disampaikan Ustaz. Silakan dibaca instruksi di latihan ke-6 halaman 146 jilid yang ketiga. Bagi Anda yang belum memiliki buku jilid ketiga ini, kami akan tampilkan juga di layar televisi Anda. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ummu Fatimah. Fatimah di Bekasi. Oh iya, ahlan. Barakallahu fiik ya Umma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Baik, nam tafadhali ya Ummu Fatimah. Iqra. Ta'ammalil amthilata li babi af'ala wa'ayyin fiha al-madhi wal mudhari'i wal amru wal mudhari'a wasm al fa'ili wa wasm al maf'uli wal masdara wa wasm al makani wal zamani. Ini ada yang salah, beberapa salah bacaan. Tammalil amsilata li babi af'ala wa ayyin fiha al madhi wal mudhari'a wal amra wasmal fa'ili wasmal maf'uli wal masdara wasmal makani wal zamani wasmail. Ada titik dua ya, ada ya. Taib, wasmail al makani wal zamani. Taib, saya ingin tanya ini, ta'ammalil amsilata itu jelas ya, fi'il apa itu ta'ammal? Kenapa Ustaz? Ayy fi'il ta'ammal, fi'il amar, ya, fi'il amar, iya. Kemudian al-amsilata maf'ul bih, li babi af'ala. Kenapa kata babnya tidak pakai alif lam, lil bab? Li babi. Nah, kenapa enggak lil babi, kok li babi? Karena dia idhafah, ya. Idhafah kepada apa? Af'ala. Af'ala, iya. Itu dalam kurung itu lil hikayah itu. Ya, lil hikayah, irabnya lil hikayah, itu menceritakan, mengungkapkan kata af'ala apa adanya. Jadi jangan dibaca li babi af'ali, enggak. Di babi af'ala. Taib, kemudian wa'ayin ayy fi'il? Amar. Amar. Taib, fiha ha kembali ke mana? Amsilah. Al-amsilata. Kemudian al-madi awil madiyah, bacaan itu. Al-madiyah ya, Ustaz. Ini yang saya tanya. Al-madiyah. Al-madiyah. Ini isim apa ini? Ada alif lam. Saya tanya isim apa? Isim mankus ya, Ustaz. Isim mankus. Iya. Kenapa ianya enggak dibuang? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian kenapa diberikan fathah? Kan biasanya kan muqaddar i'rabnya. Isim mankus i'rabnya muqaddar, sah? Asikol ya, Ustaz. Iya, makanya ini saya tanya tadi ini. Isim mangkus karena kan? Apabila mansub dia itu muncul kan. Kenapa? Kalau dia mansub apa? Apa namanya? Irobnya apa? Zahirah. Ah iya, itu harus diingat. Jadi isim mangkus itu ketika marfu dia dhammah muqaddarah ala liya. Iya. Ketika majrur adalah kasrah muqaddarah ala liya. Jadi tidak dibaca dhamma, tidak baca kasrah. Ya buka al-madiyu atau al-madi. Itu siqal. Nah, ketika fathah mansub, dia dibaca apa? Fathah zahira. Ketika mansub. Nah, ini mansub dia. Kenapa mansub? Kenapa, Ustaz? Kenapa dia mansub? Al-madiyah. Maf'ul. Maf'ul bih. Nah, itu tadi. Tadi enggak dibaca fathahnya. Wa'ayyin fiha. Fiha al-madiyah. Wal-mudari'ah. Wal-amra. Wasmal fa'ili. Wasmal maf'uli. Kemudian wal masdara. Semua itu maktub kepada apa? Ya. Maktub kemana itu semuanya itu? Maktub kepada itu al-madiyah. Al-madiyah, ya. Kemudian wasmail. Itu wasmail itu bentuk apa ini? Idofa, Ustaz. Yang saya tanya musana. Bentuk sirah musan. Iya, betul. Musanna. Musanna. Wasmani. Wasmaya. Ya kan? Ya, kembali al-makan wal zaman. Al-zaman kan? Karena ada dua isim itu maka dimusannakan isimnya wasmi. Kenamu kemudian mana nunnya? Kena mana ada, apa sih? Nunnya kan ada kan? Oh, dibuang kalau idhofah isim musanna dibuang kan. Iya, jadi kalau musannanya jadi mudhaf, nunnya dibuang. Demikian juga jamak muzakkar salim ketika jadi mudhaf, nunnya dibuang. Ya. Kenapa enggak wasma pakai alif? Karena dia sebagai ini mau apa mansub? Mansub, iya maktuf kepada al-madiyah. Ya, maktuf alainya al-madiyah mansub, maka iya kan? Iya. Maka maktufnya harus mansub. Makanya wasmai itu mansub. Karena mansub ya. Nasnya dengan ya. Iya. Isim musanna, isim musanna apa? Mansub dengan ya. طيب جيد واسمي المكان والزمان ترجميها perhatikan latihan contoh-contoh berikut contoh-contoh pada bab af'ala dan tentukan ulang kembali pelan-pelan perhatikan contoh-contoh pada bab kan contoh-contoh bagi bab af'ala. Bagi bab af'ala. Iya. Dan tentukan di dalamnya fi'il madhi, dan tentukan pada contoh-contoh tersebut. Padanya ya Ustaz ya. Iya. Tentukan padanya fi'il madhi, fi'il mudhari, amar, isim fa'il, isim maf'ul, masdar dan kedua isim, yakni isim zaman dan makan. Isim zaman dan isim makan. Taib, insyaallah. Ya, ini diminta di sini. Perhatikan dari uslub susunan itu bisa dilihat, ya. Taib. Rakam 1. Rakam 1. Aghliqil baba wa la tughliqin nawafidha. Aghliqil baba wa la tughliqin nawafidha. Ya. Mana di sini? Aghliq fi'il amar. Aghliq fi'il amar. Iya. Bab af'ala. Iya kan? Jadi aghlaqa yughliqu. Iya, aghlaqa yughliqu. Amarnya aghliq. Terus wala tughliq. Fi'il nahy. Iya, fi'il mudhari ya. fi'il mudhari dimasuki oleh la nahya. Oh, majzum. Iya, majzum. Tanda jazamnya apa? Sukun. As-sukun. Jadi ini fi'il mudhari aghlaqa yughliku. Af'ala yuf'ilu. Majzum gitu penjelasannya tadi ya. Iya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk bab apa? Af'ala. Iya. Baik, jayyid. Terjemih. Tutuplah pintu dan janganlah engkau buka tutup jendela. Hah? Ulang kembali. Tutuplah pintu dan janganlah kau buka jendela-jendela. Kok buka? Janganlah engkau tutup jendela-jendela itu. Aghliqil bab. Tutup pintu. Wala tughliqun wala tughliqi. Dibaca tughliqi kan? Kenapa dibaca tughliqi? Karena depannya ada sakinah ini, Ustaz. Karena depannya apa? Ada apa? Ada apa? Alif lam syamsiyah. Sukun kan? Ya, wala tughliqin nawafidha. Asalnya wala tughliq. Bukan berarti fiilnya majrur, enggak ada fiilnya majrur. Ya. Itu hanya tariqah qira'ah, cara membacanya. Karena enggak bisa dibaca kalau enggak dikasrahkan bacaannya. Wala tughliqin nawafidha. Dan janganlah engkau tutup jendela-jendela. Jendela. Jangan kau tutup jendela-jendela. Taib. Tsanian nomor dua. Tsanian as'il anwara qabla ighlaqil ghurfati. Naam. Mana di sini? Bab af'ala. Atfi. Iya. Al-amr itu. Fi'il amr ya. Naam. Fi'il apa? Madinya? Atfa'a. Yutfi'u. Iya, atfi. Iya, sebagaimana fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Iya, atfi. Baik, kemudian ada lagi? Ighlaqil ghurfati. Ighlaq. Jangan semuanya, kata ighlaq saja. Kata minta ganti mana afala. Kata ighlaq. Ighlaq. Iya. Ighlaq ini bentuk apa ini? Masdar, Ustaz. Masdar. Aghlaqa yughliqu. Naam. Ighlaq. Iya. Ya, ighlaq itu bentuk masdar. Taib. Terjemih. Matikan lampu itu sebelum engkau tutup ruangan. Ghurfah, kamar ya, ruangan. Kamar ini. Ya, atfi'il anwar. Nah. Ya, matikan lampu-lampu. Anwar jamak daripada nur, ya. Nur. Ya, nur. Jadi atfi'il anwar. Jadi bahasa banyak. Ini digunakan kata nur guna maksudnya lampu, ya. Ya, atau ya. Atfi'il masabi, atfi'il misbah. Ya. Jadi sering juga digunakan nur. Atfi'il nur maksudnya atfi'il misbah. Ya. Matikan lampu. Matikan lampu-lampu sebelum engkau menutup. Kenapa engkau? Kamar. Enggak ada engkau di situ. Ya. Sebelum menutup kamar. Sebelum menutup kamar ya. Iya. Baik. Ghurfa jadi apa di situ? Mukhirab. Mudhaf ilai. Ighlaqi? Ighlaqi mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Mudhafnya mana? Dia menjadi mudhaf. Iya, mudhafnya qabla. Taib. Qabla. Al-anwara? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik. Naam. Jazakallahu khairan wa Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dijawab dan dibaca oleh Ummu Fatimah dari Bekasi dan cukup baik insyaallah. Ada tambahan mungkin maklumat Ustaz terkait dengan yang pertama dan yang kedua. Jadi harus kembali kepada tuntutan atau permintaannya. Nah, ya. Jadi jawab sesuai dengan permintaan yaitu bab af'ala. Jadi aghlaqa ighlaq, jangan dijawab semua kata. Iya. Jadi sini ada aghlaqa, kemudian ighlaq. Ighlaq itu masdar. Baik. Ighlaq ya. Secara makna mungkin bisa menutup. Sama saja ya. Iya, terkadang masdar itu dimaknai seperti makna kata kerja. Iya, itulah bahasa Arab ya. Itulah bahasa Arab. Karena terkadang masdar itu beramal seperti amal fi'il. Demikian juga isim fa'il terkadang beramal seperti amal Amal fi'il juga isim fa'il. Khair, jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543 di belakang Ummu Fatimah, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Silakan. Halo. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback akhi. Baik, dikecilkan dulu volume suara atau TV-nya. Dengan siapa di mana? Halo. Baik, mohon maaf terputus sambungannya. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan Anda bisa langsung memonitor via telepon saja untuk memperjelas suara di 0218236543. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga bahasa Arab, Rusulullah al-Arabiyah lighadan natiki nabiha, latihan ke-6 di pelajaran ke-17. Kita buka kembali kesempatan telepon. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman di Padang. Iya. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikum. Ahlan bik. Naam. Naam, tafadhali ya. Al-Salif. Yuktabus mul mursali ilaihi wa unwanuhu. Fil janibil aymani fi janibil aymani min al-zarfi wasmul mursili wa unwanuhu fil janibil aysari. Ini wasma atau wasmu atau wasmi? Bacaan tadi wasmu, wasma atau wasmu? Wasmul. Wasmu. Kenapa wasmu? Wasmul mursili. Wasmul mursili. Kenapa wasmu? Bukan wasma. Atafkan ke ismul yang pertama. Ah, betul. Atafnya kepada apa? Di ataf, apa artinya di atafkan? Di atafkan itu. Apa maksud di atafkan? Dihubungkan. Halo. Jadi ataf itu dihubungkan, ma'tuf. Dihubungkan. Ya, dihubungkan kepada kata isim yang pertama. Jadi ismu, ismul mursil ini, ada ismu itu adalah ma'tuf. Sedangkan ismul mursal, ismu itu ma'tuf alaih. Artinya yang dihubungkan kepadanya. Ya. Artinya tempat dihubungkan isim setelahnya. Jadi wasmul mursali. Wasmul mursili. Taib. Isim pertama itu sekurulkan sebagai apa? Ma muqirab. Ismul mursali. Ismu. Kenapa dia marfu ismu? Isim yang pertama. Ismu sebagai naib fa'il. Betul. Naib fa'il. Dari mana tahu? Dari isimnya mabnil majhul. Iya. Karena... Iya, karena bentuk kata kerjanya adalah bentuk kata kerja majhul. Iya, yuktabu. Kalau yaktubu, maklum. Maklum, itu kalimat aktif. Kalau yuktabu, kalimat pasif. Ya. Jayid. Aina hadha? Maya talak bisual. Mana itu terkait dengan soal? Kata apa? Al-Mursal. Ini isim apa ini? Isim maf'ul, bukan isim fa'il. Iya, isim maf'ul. Dari kata kerja apa? Arsala yursilu ursil. Arsala yursilu. Yursil. Nah, ini kan mursal. Ya. Fiilnya apa? Maksudnya diambil dari majhulnya. Ya, sebutkan fiilnya. Oh, ursila yursalu. Naam, yursalu. Cukup mudhari saja. Jadi yursalu, iya. Jadi berasal dari fiil mudhari yang majhul ya, yaitu yursalu. Jadi ianya diganti mim jadi mursal, ya, mursalun. Taib, terus ada lagi? Al-mursili. Al-mursili. Nah, al-mursili apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Fiilnya apa? Fiilnya sama al-salah. Enggak kan dari, enggak dari fi'il mudhari kan? Yang saya tanya adalah fi'il mudhari-nya. Karena ini berasal dari fi'il mudhari-nya. Yursilu. Yursilu jadi mursilun. Ya, diganti dengan mim. Taib, ahsan, masyaallah. Ya, jadi ada dua di sini ya. Taib. Ya. Terjemihnya? Dituliskan nama penerima atau yang dikirimkan. Jadi al-mursali ilaihi arti ismul mursali ilaihi nama yang dikirimkan kepadanya atau nama penerima. Nama penerima, betul. Nama yang dituju. Dan baik. Alamatnya. Wa unwanuhu. Alamatnya. Iya. Di sisi kanan dari amplop. Nah, di sisi kanan dari amplop. Dari min itu lil bayan ya. Bayan bukan min itu bukan bermakna apa? Lip tidak. Dari itu min itu lil bayan, menjelaskan. Menjelaskan apa? Janibil aiman. Di samping kanan atau di sisi kanan amplop. Ya. Jadi terjemah langsung aja, jadi min enggak diterjemahkan lagi. Oh iya. Karena itu lil bayan. Menjelaskan. Berbeda kalau min apa? Lip tidak. Minal madrasah dari sekolah, minal masjid dari masjid baru diterjemahkan dari. Nah. Jadi ini bukan makna ibtidak ya, tapi nil lil bayan. Menjelaskan apa yang dijelaskan? Menjelaskan terkait dengan apa? Janibil aiman. Jadi terjemahannya adalah ditulis nama penerima dan alamatnya di sisi kanan amplop. Ya. Terus dan nama pengirim dan alamatnya di sisi kiri. Di sisi kiri. Maksud sisi kiri apa? Sisi kiri amplop. Kenapa enggak pakai al-minadzarfi di sini tulis? Karena maklum. Nah, karena sudah maklum, sudah disebutkan di awal. Kalau disebutkan lagi bahasanya jelek. Fil janibil aisari minadzarfi kan? Itu bahasa enggak bagus karena sudah disebutkan di awal. Nah, ini harus diketahui. Jadi terkadang dibuang ya karena dia maklum. Ahsan. Taib ar-rabi' 4. Ar-rabi' akrahani ammi ala tarki baitihi. Naam, akrahani ammi ala tarki baitihi. Taib, mana fiilnya? Di sini akraha. Akraha. Timbangan af'ala. Taib, ai fiil? Madi. Madi. Iya. Taib. Apa artinya? Memaksa. Afan sebentar. Nun ini nun apa? Nun apa itu? Itu nun wiqaya. Nun wiqaya. Apa arti wiqaya? Nun wiqaya yang apa? Menjaga bentuk fiilnya. Iya, menjaga fiil tidak berbaris kasrah. Kapan itu nun wiqaya masuk? Bersambung dengan ya mutakallim. Iya, kalau bersambung dengan ya mutakallim, arti kata kalau fiil itu bersambung dengan ya mutakallim, ya, maka mau tidak mau nun masuk. Ya. Kenapa? Karena ya itu suainya apa? Kasrah. Sehingga apa? Akrahani, akramani. Taib, akrahani. Mana fa'il akraha? fa'ilnya mana? Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, sah? Jumlah fi'liyah. Nah, aina fa'il? Ammi. Ammi. Maf'ul bihnya mana? Ya mutakallim. Coba i'rabkan itu. Akrahani ammi. Dari situ. Akrahani ammi. Akraha ya'lum madin. Naam. Mabaniyun ala al-fathi. Naam. Khalas. Ya khalas. Iya. Nun. Nunul wiqayah. An-nunu. Nun wiqayah. An-nunul wiqayah. Naam. An-nunu. Nunul wiqayati. An-nunul wiqayah. Iya. Ya. Mabniyun alal. Mabniyun alal katsri kan? Mabni ala al-kasri. Ni. Mabni ala al-kasri. La mahalla laha min al-i'rab. La mahalla lahu. Min al-i'rab. Artinya dia tidak punya jabatan kata dalam kalimat. Ya. Terus. Al-ya. Al-ya. Dhamirun. Ya'ul mutakallim. Al-ya. Ya'ul mutakallim. Dhamirun. Dhamirun munfasilun. Ay. Muttasilun. Muttasilun. Mabaniyun ala al-sukun. Ala al-sukun, nعم. Fi mahalli nasbin. Iya. Maf'ulun bih. Muqaddam. Maf'ulun bih, muqaddam. Iya. Nah, sekarang maf'ul susun kan di fa'il dulu kan, baru fi'il kan. Apa-apa, fa'il dulu baru maf'ul bih. Ini maf'ul bih dulu kan. Namanya maf'ul bih muqaddam. Nah, kena maf'ulnya apa? Kenapa maf'ul bihnya didahulukan? Ini wajib ini. Karena berbentuk dhamir. Berbentuk dhamir, kemudian enggak cukup itu jawaban, mesti ada jawaban lagi. Sedangkan isim zahir. Sedangkan fa'ilnya bukan fi'ilnya. Sedangkan fa'ilnya isim zahir itu ammi, ya. Terus ammi? Ammi. Ini mau ulang-ulang kembali ini, i'rab ini, ya. Fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jayyid. Nah. Li'anna mana'a. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Naam. Al-ishtighalu biharakatin qabla ya'il mutakallim. Biharakatil munasibah. Biharakatil munasibah biya'il mutakallim. Naam. Biharakatil munasibah. Biya'il mutakallim. Liya'il mutakallim. Jadi ya mutakallim harakatnya apa? Sesuainya kasrah. Ya. Jadi enggak bisa dibaca ammoy. Gitu. Asalkan ammu. Nah. Ya, jadi ammi. Seharusnya ammoy. Gitu. Jadi ammi. Terus wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf al-ya'u wa huwa al-ya'u belum selesai kan ammi tadi wa huwa mudhaf iya oh iya berarti tadi yang i'rabnya al-ishtighal bi harakat al-mutakallim. Nah, al-ishtighal bi harakat al-munasibah liya al-mutakallim. Iya. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Iya. Terus al-ya'u. Al-ya'. Ya'u al-mutakallim. Ya'u al-mutakallim. Majrurun. Kenapa majrur? Ya, kalau isim majrur itu dia mu'rab. Apakah al-mutakallim mu'rab? Oh, enggak. Iya. Al-ya'ul-mutakallim Al-ya'ul-mutakallim Dhamirun Muttasilun Yang mutakallim kan dhamir Dhamirun muttasilun Mabniyun ala sukun Fi mahalli jarrin Mudhafun ilaihi Nah itu harus dilatih itu apa Untuk mengira'ab Taib terjemih ya Pamanku memaksaku Meninggalkan rumahnya Iya Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, wafik barakallahu fiik. Ya. Afwan Ustaz, mau bertanya tentang Ad-Dasr al-Awwal yang catatan kaki tentang isim mangkus itu Ustaz yang di bawah. Isim maksur. Isim? Isim maksur. Kenapa? Isim maksur. Iya. Ada catatan kaki yang di bawah itu Ustaz, minta tolong dijelaskan lagi saya. Agak lupa Ustaz. Oh iya iya iya. Yang di halaman berapa? Halaman ke-9 Ustaz. Halaman ke-9. Taib, nanti kita di akhir nanti kita jelaskan lagi ya. Insyaallah. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muhammad Rahman. Kami sudah catat pertanyaannya, insyaallah akan diangkat nanti di penghujung kajian. Jazakumullahu khairan. Baik. Telah dijawab di nomor 4 ya, di latihan ke-6 Muhammad Rahman dari Padang. Cukup baik dan bisa difahami, bahkan penguraian terhadap i'rabnya saat ya. Tadi ada apa? Harakatul munasibah istighal bi harakatul munasibah. Al-istighal bi harakatul munasibah dia al-mutakallim. Baik. Ya, harakat sesuai mengatakan al-kasrah. Naam. Jadi mau enggak mau dikasrahkan fa'ilnya. Karena ya seharusnya fa'il tidak ada kasrah. Ya, naam. Ya. Harusnya ammu jadi ammi. Ya, seharusnya ammui kan itu. Ammuka kan itu. Jadi akrahani ammuka. Nah. Kalau kaf kan ammuka, ammuhu, ammuhum, ammu, ammu Zaidin. Nah ini ketika ya jadi ammi, nggak bisa ammui. Nah, jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan berikutnya, masih di latihan ke-6. Ya silakan di 0218236543 dalam pembelajaran bahasa Arab jilid ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Ya halo, assalamualaikum. Ya. Dengan siapa di mana? Ummu Ula Banyuwangi. Ya. Baik, di Banyuwangi ya. Insyaallah. Ahsan. Ahlan wa sahlan. Silakan ya, Om. Tafadhal. Al-khamis. Naam, khamisan. La yajuzu nikahul mukrahi. Naam, la yajuzu nikahul mukrahi. Taib. Mana di sini? Yang timbangan af'ala. Al-mukrahi. Al-mukrah. Bentuk apa itu? Bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya akroha. Enggak. Cukup terkait dengan apa? Asal daripada isim maf'ul. Dari mana? Isim maf'ul dari fi'il mudhari kan? Yang sudah kita jelaskan. Isim fa'il itu dibuat dari fi'il mudhari atau dibuat dari isim apa? Isim maf'ul dari fi'il mudhari juga. Nah, fi'ilnya apa? Yukrahu. Ya, fi'il majhul ya. Akraha yukrihu jadi ukriha yukrahu. Taib jadi mukrahun. Ya. Taib terjemah. Afwan, ini jumlah fi'il ya. Fi'il. Sebentar. Afwan. Fi'ilnya yajuzu. La yajuzu. Mana fa'ilnya? Nikahu. Iya. Taib, alam terjemah. Tidak boleh menikahi orang yang dibenci. Orang yang? Orang yang dibenci. Benci itu dari kariha. Ini akroha, berbeda makna. Kalau kariha, yakrahu makruh. Itu yang sulasi, makruh. Ini sudah berubah bentuk kata kerja, ada imbuhan, jadi berubah makna. Menikahi orang yang dipaksa. Tidak boleh menikahi orang yang dipaksa. Iya. Orang yang dipaksa kan? Mukrah. Iya, dipaksa. Iya. Jadi akrah itu memaksa. Jadi mukrahun yang dipaksa. Iya. Terus sadisan nomor. Makanya ini hati-hati ya. Ini penting sekali belajar tentang ilmu sarfi. Sebab kalau tidak nanti salah memaknai, salah nanti. Jadi makruh ya dibenci ya. Nah, ini jauh sekali. Ya. Jadi mukrah yang dipaksa. Jadi tidak boleh menikahi yang dipaksa. Yang dipaksa. Ya. Nikahilah yang bersedia untuk dinikahi. Ya, seriusan ya. Tapi sadisan? Naam, sadisan. Wajadul qalama mulkon fi sina il ma'hadi. Naam, wajadul qalama mulkan ya fi fina'il ma'hadi ya. Taib mana di sini mulkan ya, bentuk apa itu mulkan itu? Bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il. Dari yulqa. Yulqa. Ya. Alqa yulqi. Alqa yulqi. Itu yang maklumnya. Majhulnya ulqiya yulqa. Ya kan? Ulqiya. Itu fi'il madhinya ulqiya. Ya-nya diberi fathah. Ulqiya yulqa. Ya, jadi mulqan. Nah ini terkait dengan pertanyaan tadi Sarihsan ini. Nah, ini diakhir oleh apa ini? Mulkan ini. Mulkan ini isim apa sebetulnya ini? Mulkan. Iya. Tadi bentuknya isim maf'ul. Ya. Betul, itu yang pertanyaan ya. Adalah isim maf'ul bentuk. Ya, ini kalau kita lihat diakhiri ya. Alif ya kan, isim apa sebetulnya ini? Isim maksur, ya isim maksur. Isim maksur adalah isim yang di akhir alif, ya. Nah, pertanyaannya tadi ada terkait dengan ini. Kalau isim manqus, isim di akhir alif ya, itu isim manqus itu ya-nya dibuang kalau tidak makil iflam, kan gitu kan? Kemudian isim maksur juga, nah di sini perhatikan, dibuang alifnya. Alifnya, ketika dituturkan alifnya tidak ada, mulkan. Paham ini? Halo. Iya. Iya. Kena. Halo, iya. Iya. Kenapa dituturkan ketika dituturkan tidak ada alif? Karena. Nah. Lupa. Iya. Nah ini perhatikan harakat akhir itu kalau tanwin itu di mana harakatnya? Tanwin? Kalau tanwin di akhir. Tanwin di akhir kan? Nah berarti huruf akhir itu adalah tanwin huruf iya. Qaf bukan alif. Makanya ketika diturunkan mulkan, mulkan. Nah, inda nutuk itu alifnya tidak ada. Ketika diturunkan alif tidak ada. Nah, ini ketika ditulis, tulisnya ada, itu rasam. Ketika tulis, itu alifnya ada. Nah, ketika dituturkan, apa? Tidak ada alif. Karena tanwin tidak mungkin tanwin sebelum akhir. Tanwin itu apa? Mesti apa? Huruf akhir. Ulang kembali. Iya, huruf akhir. Tanwin tidak ada. Di awal, tidak di tengah, tidak ada sebelum akhir. Tanwin itu adalah di akhir. Karena tanwin itu berasal nun sakinah. Di akhir. Iya. Nun sakinah itu asalnya. Ya. Jadi makanya ketika dituturkan, alif tidak ada. Sedangkan rasamnya ada. Iya. Ya. Ada. Iya. Ini terkait apa isim maksur. Taib. Coba saya tanya, sebagai apa ini mulkan ini? Dalam ya, kedudukan dan kalimat. Dalam i'rab. Iya. Hal. Hal ahsan, masya Allah. Sahih. Sahih, mumtaz. Ini hal. Iya. Sahibul halnya apa? Sahibul halnya? Al-qalam, maf'ul bi. Maf'ul bi itu? Iya, al-qalam itu maf'ul bi, itu sahibul halnya. Sahibul hal harus ma'rifah. Berarti al-qalam itu ma'rifah. Jadi mulqan ini menjelaskan tentang keadaan al-qalam. Ya. Wajadtul qalama mulqan fi fina'il ma'hadi. Ya. Taib. Coba terjemahkan. Al-qalam itu maf'ul bih ya. Nah, mulqannya hal. Terjemih ya? Iya. Terjemahkan. Saya menemukan iya. Pulpen. Di tempat pertemuan. Mulqan kan isim maf'ul ya. Di halaman. Iya. Di halaman ma'had. Jadi alqa itu apa? Alqa yulqi. Mana alqa yulqi? Alqa. Menemukan. Alqa. Kalau menutup laqiya, ini alqa yulqi. Alqa yulqi. Melemparkan bisa alqa bisa apa dibuang dilemparkan itu alqa juga bisa apa alqal khutbah ati alqal khutbah menyampaikan khutbah ilqa jadi alqa yulqi bisa dilempar dibuang jadi maknanya banyak. Nah ini lebih tepatnya apa dilempar atau dibuang kan saya mendapati pena dibuang di berarti dilempar. Iya, atau dilempar atau dibuang di halaman di halaman ma'had. Iya. Nah, itu maknanya. Halaman ma'had. Iya. Berarti mulkan dilempar. Iya, karena isim maf'ul kan? Karena isim maf'ul ya. Di kan? Iya. Iya, dilempar, dibuang, iya. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Cukup ya, Om. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, insyaallah. Wafikum barakallah. Insyaallah. Baik, jazakallahu khair pada Ibu. Yeah. Barakallahu fik dan cukup baik ya. Cukup, sudah banyak menguasai grammar ya. Iya. Masyaallah. Terutama untuk kaidah hal juga ya. Iya, yeah, sampai mulkan. Iya, mulkan tahu kedudukannya sebagai hal. Baik, jazakumullahu khair ya Om, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali untuk nomor selanjutnya nomor 7 ya di halaman 146. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga. Kita terima kembali di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Abdillah Solo. Baik, ahlan ya Ummah. Barakallahu fiik. Ahlan bikum. Ahlan bik. Nah, al-an as-sabi. As-sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lu mudhari'u mudhafun. Iya. Fi'lu madhi. Fi'lu amri mabniyani. Mabniyani. Mabniyani ya. Mabniyani. Iya. Mu'rabun. Kemudian apa? Mabniyani. الفعل المضارع مؤرب والفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان. طيب. Mana di sini yang timbangan af'ala? Mu'rab itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul ya. Fi'ilnya apa? Yu'rabu. Jadi a'raba yu'ribu. A'raba yu'ribu. Itu maklumnya dulu. A'raba yu'ribu. Majhulnya u'riba yu'rabu. U'riba yu'rabu. U'rabu yu'rabu. Iya. Masih ada lagi? Mabniyani. Mabniyani. Yakin itu? Taib. Bentuk apa itu? Musanna. Bentuk musanna. Taib itu musanna. Taib bentuk kata apakah isim fa'il isim maf'ul? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul timbangan maksud timbangan af'ala tadi ya? Af'ala. Iya kan? maf'ilan. Enggak. Yang diminta ini adalah terkait dengan bab af'ala. Kalau mu'rabun, ya, tadi sudah jawab mu'rabun itu isim maf'ul daripada af'ala. Kemudian adakah lagi? Mabniyani. Isim musanna. Oh, enggak, yang saya tanya adalah bentuk kata ini apakah isim fa'il daripada af'ala atau isim maf'ul dari bentuk af'ala? Isim fa'il, Pak. Isim fa'il. Keduanya mabni. Yakin? Mabni ini. Ini perlu jeli ini. Iya. Tapi nanti kita minta kepada yang lainnya. Saya tidak akan jawab dulu ya. Masdar. Jadi bukan. Masdar daripada fi'il apa? Taib. Nah, sekarang coba terjemahkan dulu ya. Nanti kita lempar kepada yang lainnya. Iya. Coba terjemahkan. Iya. Fi'il mudhari adalah mu'rab. Mu'rab. Fi'il mudhari adalah mu'rab. Maksudnya apa mu'rab ini? Yang diubah. Maksudnya berubah dia. Jadi fi'il mudhari yang berubah dikatakan mu'rab. Iya. Dan fi'il madhi dan fi'il amr. Keduanya mabni. Tidak berubah, permanen ya. Nah, itu mabniyani betul musanna. Karena musanna kena fi'il madhi dan fi'il amr ya. Wal fi'lul madhi al fi'lul mudhari'u mu'rabun. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Fi'il mudhari'u Mubtada'nya. Mubtada mu'rabun khabar. Mubtada' itu al-fi'lu, itu mubtada'nya. Al-fi'lu ya. Ya, kalau mudhari' itu adalah na'at dari ya. Al-fi'lu. Itu isim fa'il mudhari'. Isim fa'il. Ya. Al-fi'lul mudhari'. Makanya kenapa fi'ilnya pakai alif lam? Karena al-mudhari' ini bentuk waspun kata sifat. Jadi, iya, bentuk kata sifat. Kan al-mudhari. Iya kan isim fa'il kan mufa'ilun kan? Iya, Ustaz. Iya, makanya sama-sama pakai alif lam dia karena kedudukan mudhari ini sebagai na'at, ya. Sebagai na'at. Khabarnya mu'rabun. Terus wal fi'lul madhi. Wal fi'lul madhi. Nah, sekarang al-madhi kan? Nah, ya, ada alif lamnya, ada alif lam. Fi'il juga ada alif lam. Kenapa? Madhi ini sebagai na'at. Sebagai apa? Kenapa sebagai apa? Karena al-madhi ini adalah bentuk waspun kata sifat itu isim fa'il. Ma daripada madha. Ya, madha yamdi. Iya kan? Fa'ilnya apa? Ya. Madin. Kan gitu. Madin. Nah ini ianya ada. Kenapa ianya sabita ini? Alif lam ada. Ada alif lam. Jadi masuk alif lam, ianya ada. Al-fi'il madhi. Harakatnya apa al-madhi ini? Dhamma. Asalnya apa? Al-madiyu kan? Al-madiyu. Tapi tidak dibaca dhamma zahir, tapi muqaddarah. Kenapa siqal? Berat. Terus wa fi'lul. Nah, di sini kenapa kata fi'ilnya tidak ada alif lam? Mudhaf. Kenapa mudhaf? Kenapa enggak al-amar tidak dijadikan na'at? Al-amar. Kenapa enggak alf wal fi'lul amru? Seperti al-mudhari'u, al-fi'lul mudhari'u, wal fi'lul madhi. Kenapa enggak wal fi'lul amru? Ada bau ataf ya. Enggak, semua ataf. Ataf itu kepada fi'lul mudhari' kan semuanya. Sama, fi'lul madhi juga ma'tuf kepada... Enggak, yang saya tanya adalah khusus terkait dengan kata fi'il di sini. Kenapa enggak fi'ilnya enggak ada alif lam? Al-fi'lul amru kan gitu. Salahkah itu? Kali baca wal fi'lul amru pakai alif lam fi'ilnya. Ini fi'lul amri saja, fi'lul amri. Ya, saya tanya adalah kenapa enggak pakai alif lam kata alif? Karena mudhaf ilaih dari fi'il. Kenapa enggak dijadikan fi'ilnya dengan na'at wal fi'lul amru? Karena kena al-amru itu bukan waspun, bukan kata sifat. Nah itu, dia itu masdar amara ya'muru amran. Ya. Kena bukan kata sifat, berbeda kalau al-madi wal mudari, kedua-duanya al-waspun kata sifat, isim fa'il keduanya. Sementara al-amr itu adalah masdar. Ya. Jadi maka di sini idhafahkan, enggak bisa jadi na'at dia. Wa fi'lul amri. Wal fi'lul madi wa fi'lul amri mabniyani. Ya. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ma'abdul Ma'abdillah di Solo. Barakallahu fik. Dan alhamdulillah ada satu faedah yang kita bisa dapatkan terkait dengan kalimat fi'lul al-fi'lul madi wal fi'lul al-fi'lul mudhari wal fi'lul madi dan fi'lul amri. Artinya fi'lul amri, amri tidak bisa disifatkan karena dia masdar. Masdar, makanya diidhafahkan, jadi bentuk idhafah dibuat fi'lul amri. Kalau sengaja dibuat wal fi'lul amru khata. Salah, khata. Baik, jazakumullah khair. Maklumat tambahan bagi kita untuk pelajaran kali ini. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 8. Ya, kami berikan kesempatan. Dan masih ada yang belum dijawab tadi, Ustaz. Iya. Itu terkait dengan mabniyan. Ya. Silakan di 021-823-6543. Kita terima kembali. Halo. Baik, silakan sudah masuk. Halo. Ya, terputus, kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan bahasa Arab jadi ketiga di latihan ke-6 pelajaran ke-17. Dan kita sampai ke nomor 8, nomor 7 yang juga belum sempat terjawab dari kalimat mabniyan. Bagi anda yang ingin mencoba berinteraktif dalam pembahasannya, silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Iya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, kami angkat dulu mungkin satu pertanyaan terkait dengan kalimat mulqan wal qalamu mulqan. Kalimat ya. Mulqan apakah boleh dina'atkan menjadi al qalamu al mulqa? Bisa. Al qalamu al mulqa. Jadi kena isim maf'ul itu wasfun kata sifatnya. Jadi bisa. Jadi qalamun qalamun mulqan. Ya, apakah marfu tetap mulqan juga dia? Iya. Kena dia isim maf'ul. Baik. Dan mana sama maksudnya? Iya. Makna yang sama. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut berinteraktif. Silakan di 0218236543 di halaman nomor 7, mohon maaf, nomor 7 di halaman 146. Baik, halo. Iya, silakan. Taib, tampaknya terputus kembali bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga dalam pembahasan bahasa Arab. Dan kalimat atau fi'il rubai sulasi mazid, mohon maaf, dari kata af'ala. Dari kata af'ala, ya ditentukan terkait dengan madi, mudhari dan fi'il amr dan seterusnya, isim maf'ul dan isim fa'il serta masdar. Ya. Demikian juga isim makan dan zaman, ya. Masing-masing memiliki tasrif yang khusus. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Baik, tampaknya masih mengalami kesulitan dan mungkin juga dalam menyebutkan menentukan ini juga mungkin mereka masih ada kesulitan. Iya. Baik, halo. Ya, padahal kata silakan. Ini sering apa sering kita sebut fi'lun madhi mabniyun alal fathi, ya kan? Iya, mabniyun sering kita sebut itu. Baik, sudah ada yang bergabung. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dari Abu Ghifar. Iya. Abu Ghifari? Iya. Ghifar, Ghifar. Ah, Ghifar. Di mana? Silakan. Di mana? Cikarang. Cikarang. Cikarang. Baik, baik. Nam tafadhal, mau jawab yang mabniyan atau dilanjutkan? Mabniyan mungkin ya? Iya, mabniyan nih. Itu yang ditanya tadi. Iya, mabniyan nih. Isim apa ini? Isim maf'ul ya. Isim maf'ul dari timbangan? Isim maf'ul dari dari Pak. Bapak mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Dikecilkan dulu volume suara atau TV atau radionya supaya lebih jelas. Jazakallahu khair. Silakan. Timbangan apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Coba fi'ilnya apa? Fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Yabni. Oh, berarti fa'ala yaf'ilu ya. Bana yabni. Bana, iya, bana yabni. Taib. Terus kenapa bisa mabniyun? Ini kan musannanya mabniyah nih. Mufradnya apa? Tunggalnya apa? Tunggalnya mabniyun, so? Bana yabni binaun. Mabniyun. Iya, kan mabniyun ini. Nah ini, mabniyun, musannanya mabniyah nih. Itu musanna, iya, tadi mabniyani, ini musanna. Iya, nak. Mabniyani, ini musanna. Kita ambil sini dulu, yang mufrad dulu. Mabniyun. Iya nih, bentuk apa ini? Isim maf'ul daripada fa'ala yaf'ilu. Taib, kenapa bisa jadi mabniyun prosesnya? Bagaimana itu? Sedangkan daripada fa'ala, wazannya apa? Maf'ulun, iya kan? Maf'ulun. Maf'ulun. Nah. Cocok enggak ini timbangannya? Mungkin karena huruf ilat ya. Oh iya, betul. Kan huruf ilat itulah. Iya, betul. Jadi prosesnya bagaimana? Asalnya apa kalau masuk pada timbang ini? Kemana waw-nya nih? Karena ada waw-nya kan? Oh. Ini kan waw untuk pola isi maf'ulnya. Karena dia ada huruf ya itu ya. Belakangnya terakhir. Iya, betul. Kena ada huruf iya di akhir. Dia majrur. Dia dari jar ya. Bana yabni. Bana yabni. Asalnya mabnuyun. Bana yabni. Asalnya apa? Mabniyun. Mabnuyun. Mabnuyun. Oh, mabnu, itu asalnya mabnuyun. Ini awas, itu asalnya yang tanpa tasydid ya, tanpa tasydid mabnuyun, maf'ulun. Mabnuyun. Mabnuyun itu asalnya. Maf'ulun. Maf'ulun. Mabnuyun, iya kan? Nah ini kemudian apa? Kemudian kan itu berat, maka ini kena di akhir alaiya. Ini huruf waw-nya di tuklabu waw ya'an. Waw-nya diganti, bukan dihilangkan, tapi diganti dengan ya. Jadi apa? Gini jadinya. Nah, kalau kita mau tulis. Mab. Nah. Mab noy yun. Ya kan? Mab noy yun. Mab noy. Kan diganti dengan ya. Kemudian idghamkan ya ini. Kena dua jenis. Idgham. Diidghamkan. Jadi apa? Mab. Mab. Mabnuyun. Ya kan? Mabnuyun. Nah ini ya. Ya itu nasibnya apa? Ya ini sesuainya apa? Hurufnya. Huruf ya sesuainya apa? Harakatnya. Apa? Domahnya. Ya, ya. Ya, soalnya apa? Kan ini kan sukun, ada tasydid kan? Ya, tunasibu kasrah. Oh, maka dikasrahkan. Iya, dikasrahkan jadi mabniun itu asal. Itu asal. Jadi asalnya mabniun tuklabu waw ya'an, thumma tudagham, idghamkan jadi mabnui, mabniun. Kemudian apa? Wa kusira nun. Kenapa? Li munasabatil ya. Karena ya itu sayangnya kasrah jadi mabniun. Nah, iya, sama juga apa? Kawa yakwi. Kawa yakwi. Kawa yakwi. Yakwi kan? Ini fi'il mudhari kan? Sama-sama di akhir dengan ya tadi. Bana yabni. Bana yabni. Yabni. Yabni ini. Sama. Yabni. Yakwi. Nah. Isi maf'ulnya apa? Kawa yakwi. Kawa yakwi. Makwiyun. Ya kan? Makwiyun. Asalnya apa? Makwiyun. Makwuyun. Makwuyun. Itu asal. Makwuyun. Itu asalnya. Makwuyun. Makwuyun. Ya, ini. Makwu. Maf'ulun. Makwuyun. Itu asalnya. Makwuyun. Anta tusyahid. Lihat ya. Melihat. Nah, ini sebagaimana tadi. Tuklabu ya. Sara tasydid. Makwui. Iya tu nasi buah kasrah. Jadi apa? Makwiyun. Itu jadi makwiyun. Makwiyun. Iya. Makwiyun. Dibuang ini ganti dengan apa? Iya. Jadi makwiyun. Arti makwiyun. Yang disetrika. Jadi mabniyun. Yang dibina. Makwiyun. Daripada kawa. Kawa yakwi apa? Menyetrika. Jadi yang disetrika. Taib syawayaswi. Yang disetrika. Ya, disetrika. Syawayaswi. Yaswi. Maswiyun. Ya ahsanta maswiyun. Maswiyun. Jadi syawayaswi kita lihat. Yaswi. Arti syawayaswi. Apa arti? Memanggang, membakar. Sama. Memanggang, membakar. Oh. Ya kan? Isi maf'ulnya apa? Maswiyun. Maswiyun. Itu isi maf'ulnya. Maswiyun. Asalnya adalah maswuyun. Sama itu. Makwuyun. Maswuyun. Itu asalnya. Maswuyun. Iya. Dibuang. Iya. Maswuyun. Wow yang dibuang. Wow apa? Maswuyun. Nah. Maswuyun. Itu asal maswu. Wow ini wow asli. Kawa yakwi. Syawa yashwi. Ini wow asli. Wow ini apa? Wow isim? Apa? Maf'ul. Maf'ul. Ini dia. Ianya tambah tasydid. Nah ini yang ditukar ni. Wow ni. Jadi ya. Tuklabu wow ya. Maka ditasydidkan. Nah. Berarti ada dua ya kan? Ada dua ya. Jadi ya. Ini kena gitu. Ditasydidkan. Idgham. Maka jadi satu ya. Urutnya satu, tapi tasydid. Maswuyun. Nah, maswuy. Nah, ini ya. Dan itu berat. Ya tu nasibuha, kasrah. Dikasrahkan. Jadi maswuyun. Maswuyun. Maswuyun. Lahmun maswi. Arti lahmun maswi? Lahmun maswi. Daging panggang. Daging panggang. Samakun maswi? Daging panggang. Sama. Samakun maswi. Ikan bakar. Ikan panggang. Ikan bakar. Ikan panggang. Ya, enggak apa-apa. Ikan bahasa Melayu saya pakai panggang kok. Ikan panggang. Sama kun maswi. Ikan bakar ya. Ya. Dajat maswi. Dajajun maswiyun. Apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Nah, itu jadi maswi, makwi, mabni. Itu isi maf'ul daripada sulasi. Fi'il sulasi. Fa'ala yaf'ilu. Ya, isi maf'ul. Fa'ala yaf'ilu. Baik. Ahsan. Tayyib barakallahu fik ya. Kena waktu juga lah. Tayyib. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya. Sampai kepada nomor ke-7 ya insyaallah. Ya, ya. Pada akhirnya nur jazakumullah khair barakallahu fik dan mungkin ini merupakan interaksi kami pada malam yang terakhir dan di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan. Ada pun yang pertama tadi disebutkan ya. Iya, coba lihat di halaman 9 tadi ya. Iya. Ini sebetulnya sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah disampaikan. Saya baca sajalah. Idza nuwinat, idza nuwinal maqsuru. Iya. Idza nuwina mungkin bisa ditampilkan, akh ya. Di halaman 9. Halaman 9 ya. Yang footnote. Footnote ya. Nah. Hamish. Iya, di Hamish itu pinggir itu. Idza nuwinal maqsuru, apabila ditanwinkan nuwina. Baik. Al maqsuru isim maqsurnya. Kalau ditanwinkan, nah, isim maksur, hudhifatil alifu fin nutuq. Ah, perhatikan, dibuang alifnya fin nutqi ketika apa? Dituturkan. Kenapa dibuang alifnya fin nutuq? Ya, kalau dituturkan enggak ada kelihatan alif. Kenapa? Karena di akhir tanwin. Tanwin itu kan huruf akhir ya. Nah. Ya. Limadha? Liltiqa usakinin, bertemu dua sukun. Ini maknan ya, fatan, duhan ya. Duhan asan ya, asan. Taib, jadi maknan ini sim apa? Nah, ini ditanwinkan dia, ditanwinkan. Kemudian apa? Maknan apa lagi? Tadi fatan ya. Fatan. Kan tanwin itu sebetulnya di akhir huruf. Ini seolah-olah bukan di akhir, ada huruf setelahnya. Iya kan? Nah, ini apa katanya, dibuang alif fin nutuq, dituturkan dibuang alif. Ya. Sebab kalau enggak dibuang alif, enggak mungkin ada tanwin. Tidak ada tanwin. Kenapa dibuang alifin nutuknya? Liltika usakinain, bertemu dua sukun. Sekarang mana dua sukunnya? Pertama ini, tanwin asluhu apa? Nun sakinah. Itu harus diingat. Nun sakinah, maknan, nan. Jadi apa? Kalau mau ditulis ini, maknan. Nah itu, ini, maknan. Tanwin itu asalnya apa? Nun sakinah. Maknan. Ya. Sudah? Mana dua sukunnya? Nun sakinah di alif. Nun sakinah di alif. Jadi bertemu dua sukun. Sukun nun yang apa? Tanwin itu berasal nun sakinah, kemudian diakhir dengan alif. Ya. Maka dibuanglah alif gitu. Ya. Fin nutuk ya, fin nutuk dalam menuturkan, dalam tutur. Tapi dalam rasam tetap ditulis dia. Nah, rasamnya ditulis. Tapi ketika ditutur, dibuang alifnya. Jadi, makanya huruf akhir itu adalah nun. Huruf akhir adalah nun. Dia tanwin. Karena tanwin itu letaknya di akhir, tidak mungkin di awal, tidak mungkin di tengah. Itu di akhir. Nah. Cuma di rasamnya, ketika rasam itu alifnya ditampilkan. Tetap tertulis saja. Tertulis alif. Tayyib. Iya. Iya, sebagaimana dalam ya. Hamas juga ada tulis. Ya. Nah. Perhatikan di sini apa katanya? Wa hudhifat al-alifu, dibuang alif fin nutuq liltiqa usakinain, nahu al-fata, menjadi ditanwinkan jadi fatan. Tentu alif pertama, alif lam pertama dibuang, karena kalau ada tanwin tidak ada boleh alif lam di awal. Ya. Jadi fatan. Wa hina idzin tuqaddaru alamat, ketika ini, ketika itu apa, ditakdirkan tanda. Nah. Arti tanda, tanda apa? Tanda harakatnya. Alal alif al-mahdhufa. Nah. Ya, coba ittasala Mustafan bifatan duhan. Ini bagus juga contoh sekalian ini. Nah, ittasala Mustafan. Ittasala Mustafan. Nah. Mana ittasala? Menghubungkan. Menghubung ya. Ittasala Mustafa. Ya. Mustafan. Ya. Bifata duhan. Mustafa adalah Mustafan. Orang yang dipilih itu Mustafan. Apa? Bifatan. Bifatan, ya. Duhan. Ya. Bifatan. Duhan. Masya Allah. Ini semuanya nakira ini. Ini semuanya nakira. Ini isim nakira. Nakira, nakira. Ini Mustafan ini seorang yang dipilih. Ya. Baik. Nah, ini bagaimana cara? Ketiga-tiga ram ini... Ini marfu. Ini marfu. Iya. Mustafa ini marfu. Dari mana tahu marfu? Padahal sama saja semuanya nih. Fa'il, dia fa'il. Marfu kenapa? Sebagai fa, fa'il. Yang ini majrur. Majrur apa? Bil ba. Majrur dengan ba. Yang ini mansub. Ini mansub. Kenapa mansub? Dharaf. Zaman. Dia dharaf. Dia dharaf. Dharaf zaman. Perhatikan sama bentuk di akhirnya. Jadi i'rab itu salasa harakat atau salasa alamat, ini rafa, nasab wa jar. Naam. Muqaddara. Naam. Jar madha muqaddara. Jadi cara bagaimana i'rabnya? Must ittasala fi'lun madin mabni al-fathah. Kemudian mustafan fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Nah. Kok mahdhufah? Kan bukan ada alif, itu rasam. Ya. Itu rasam. Kalau dia tidak mahdhufah, tentu tidak ada tanwin, itu saja. Kalau enggak dibuang berarti tidak ada tanwin. Ya, karena tanwin huruf akhir. Nah. Kalau tanwin berarti apa? Huruf akhir adalah tanwin. Di tanwin itu huruf akhir. Sedangkan ini ada alif itu rasam. Ya, penulisan saja. Jadi mustafan adalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Ya. Kenapa? Liltika'u sakinin. Bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Pertama sukun tanwin. Karena tanwin itu ada? Tanwin itu apa? Tanwin itu ada nun sakinah. Kemudian bertemu dengan sukun kedua adalah alif. Maka dibuanglah alif. Maka ketika sudah mau alif, maka jadilah dia ditanwinkan. Menunjukkan bahwa ada huruf yang dibuang. Sama seperti isim manqus, ya kan? Madin. Madin. Ditanwinkan dhadnya, kenapa? Didalalah ala annal ya mahdhufa. Menunjukkan bahwa ya yang dibuang. Kalau di sini, alif yang dibuang. Itu fin nutuk. Ya. Bifatan alba' harfu jar. Fatan ism majrun bilba' wa alam tujari kasratun muqadratu ala alif. Ya. Ala alif. Al-mahdhufa. Ala al-mahdhufa liltika'u sakinan. Bertemu dua sukun. Ya. Kemudian apa? Duhan. Nah. Duhan apa? Zarf, zarfu zaman mansub wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun ala al-alif al-mahdhufa liltika'u sakinin. Nah ini dia. Tapi kalau dia makil iflam al-mustafa, al-mustafa apa? Bifatan. Iya. Al-mustafa. Nah. Pakai alif lam. Tentu huruf akhirnya ada alif. Bukan tanwin. Atau nama Mustafa. Tidak ditanwinkan. Enggak ditanwinkan. Mustafa. Nama orang. Mustafa. Enggak ditanwinkan. Berarti i'rabnya i'rab isim maksur. Jawabannya ittasala Mustafa. Mustafa fa'ilun marfu'un wa alam turafi dhammatun muqaddaratun ala alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adhur li'anahu isim maksur. Nah. Jadi dhamma muqaddara ala alif. Alifnya mana? Ini alif ini di akhir. Nah. Tapi karena ini ditanwinkan, maka berarti huruf akhirnya bukan alif. Alifnya tidak ada, dibuang dalam menuturkan. Ya. Baik. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya, Ustaz Ihsan.